السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Yang diraikan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang menjadi tetamu dan pembicara kita pada malam ini, Yang Berhormat Menteri Komunikasi, Yang Amat Berhormat Menteri Besar, Setiausaha Kerajaan Negeri dan semua div-div kehormat yang ada pada malam ini. Yang Amat Berhormat Datuk Seri, inilah program perkampungan sunnah kali yang ke-9. Setiap tahun keadaannya beginilah lebih kurang. Rakyat Malaysia, bukan rakyat Perlis, berkumpul di Perlis. Yang datang bukan saja rakyat Malaysia, rakyat daripada Singapura. Jika dilihat ini beratus-ratus orang Singapura. Daripada Indonesia, daripada Vietnam, daripada Cambodia. Mereka berkumpul dan kita akan membicarakan selama 3 hari topik-topik ataupun tema yang kita bahaskan. Tahun ini ialah berhubung dengan jihad, memertabatkan dakwah dan mempertahankan ummah. Dan program ini tidak ada yang sepertinya di Malaysia ini kerana ia non-stop program. Dia bermula daripada subuh pagi tadi dan akan tamat pada pukul 11.30 malam ini. Tidak berhenti-henti. Sesiapa yang mampu terus, dia akan terus. Sesiapa yang nak rehat, dia boleh keluar sekejap. Dan insyaAllah selama 3 hari, mereka yang hadir akan mendapat maklumat yang memadai insyaAllah dengan tema-tema yang kita sebutkan bagi setiap tahun. Kehadiran Datuk Seri ke perkampungan sunnah ini merupakan kehadiran Perdana Menteri yang pertama hadir. Dan kita mengucapkan jazakallah khairan kathira. Dan apa yang dilihat di sebuah Perlis, sebuah negeri yang kecil, tetapi rakyat Malaysia berkumpul di sini bagi menzahirkan bahawasanya keilmuan, pengetahuan, hasrat untuk melakukan reform dan pemikiran Islam yang lebih progresif, yang melihat ke hadapan dan ingin melihat umat Islam pada kekuatan yang tersendiri, juga diwakili oleh majoriti yang bukan sedikit di dalam negara ini. Saya tidak mau mengambil masa yang panjang kerana kita ada sesi kita dan tadi tuan-tuan pun telah mendengar khutbah saya. Saya tak jadikan khutbah yang kedua, tapi mengucapkan terima kasih yang amat sangat kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri, Yang Berhormat Menteri Komunikasi juga. Saya kata kita patut memberikan ucapan terima kasih. Datang ke rumah saya berbincang macam mana insyaAllah untuk kita lancarkan program pada malam ini. Dan pada malam ini ada live di RTM dan bernama di samping media-media kita. Demikian juga kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan semua pimpinan kerajaan negeri dan pusat dan tokoh-tokoh politik yang ada di hadapan kita. Ramai Datuk Seri Syahidan ada Datuk Seri Rizal Marikan ada, ramai lagi yang hadapan kita, banyak juga. Selebriti ada, Alif Sattar ada, Faizal Tahir ada, dan ramai yang ada yang saya sempat dan tak sempat sebut namanya. Mudah-mudahan kedatangan Datuk Seri ini akan menjadi satu penanda baru kekuatan perkampungan sunnah, dan kami mengucapkan terima kasih banyak dan saya memberikan ruang yang sepenuhnya untuk Yang Berhormat Datuk Seri menyampaikan ucapan selepas daripada ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ucapan alu-aluan yang telah disampaikan oleh Sahib Usamaha Datuk Ari Perkasa, Profesor Dr. Ahmad Asri bin Zainal Abidin, Mufti Negeri Perlis. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih. Hadirin yang dihormati sekalian, kini tibalah masa yang dinanti-nantikan. Majlis dengan segala hormatnya ingin menyambut Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri, bagi menyampaikan ucapan bersempena dengan perkampungan sunnah Siri 9 2024 atas tajuk Jihad Membina Negara. Yang Amat Berhormat, majlis mempersilakan. Barakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah wa ma tawfiqi wa i'tisami illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaika unib. Alhamdulillahil khail wa man ahsan qawlan mimman da'a ila Allah وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Saudara Menteri Besar Tuan Syukri, Saudara Menteri Komunikasi, Saudara Fahmi, sahabat samahah, sahabat saya, Datuk Asri selaku Mufti Negeri Perlis, Saudara Kerajaan Negeri, rakan-rakan yang saya muliakan, para alim dan saudara-saudari. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah SWT. Di depan para sarjana dan ulama dan mufti, saya diberikan tugas dan memang berat. Dan oleh itu saya dengan segala rendah hati mohon maaf kerana kemungkinan mutu pembicaraan itu tidak sepantas dan handal teman-teman yang berbicara sepanjang hari dan malam ini. Kita berdepan dengan suatu kemelut yang sengit dalam dunia yang sangat mencabar. Kebetulan beberapa hari yang lalu saya baru kembali dari Riyadh atas undangan Putera Diraja Muhammad bin Salman untuk membicarakan soal ekonomi dunia, tetapi tentunya perkembangan mutakhir Gaza. Seperti mana pernah saya ungkapkan sebelum ini, yang sangat memprihatinkan ialah kelesuan suara pimpinan negara-negara Islam, hilang upaya dan kekuatan untuk menyatakan sikap yang keras dan tegas, menghentikan kezaliman, penjajahan manusia ke atas manusia. Dan oleh yang demikian, kerakusan kezaliman Zionis Israel berterusan dengan dukungan beberapa negara barat, khususnya Amerika Syarikat. Saya tidak mewakili negara besar. Saya mewakili negara yang sederhana dengan kekuatan ekonomi yang sederhana. Tetapi saya tidak boleh lihat kelesuan ini dan mengizinkannya. Sebab itu saya terima ini sebagai mandat dan amanah, sama ada berdepan Joe Biden, Presiden Amerika Syarikat, ataupun paling akhir Chancellor Scholz, Jerman. Kita menyatakan, menyuarakan pandangan umat Islam Malaysia dan rakyat Malaysia umumnya, dan saya percaya majoriti besar umat Islam dunia yang merasa hampa, kesal dan mengecam terus kezaliman berterusan. Saya tidak berhajat untuk memanjangkan isu ini, tapi menggambarkan betapa relevannya tajuk tentang jihad dalam negara ini. Perkembangan mutakhir ini meyakinkan saya bahawa Malaysia ini harus diletak dalam landasan yang betul. Mesti sedia membawa perubahan dan reform yang selalu ditekankan oleh Datuk Mufti. Tidak boleh kekal dan selesa di tahap yang lama. Baik dari kefahaman kita, pemikiran kita, sikap kita dan kesediaan kita dalam meletakkan asas yang lebih kukuh, termasuk cabaran-cabaran dalamnya, apa yang disebut menggapai langit dengan teknologi baru, dengan digital, dengan artificial intelligence, dengan transisi atau peralihan tenaga. Dan harus kekal berakar kepada kekuatan akidah, akhlak dan nilai. Saya cuba cerakin dengan dalam konsep dan falsafah Malaysia Madani. Walaupun kita tahu ia harus dilakar sebagai satu konsep yang boleh diterima oleh masyarakat Islam dan bukan Islam di negara kita. Kerana saya yakin, saya tegaskan semula, tanpa kesediaan kita merubah dalam arti kata yang sebenar, in uridu illal islah mastata'tu, maka saya tidak percaya kita akan mampu berdepan dengan cabaran semasa. Ini jawapannya. Bagaimana boleh kita mulakan soal sikap dan jihad membawa perubahan ini. Semua kita bicara, kita tahu makna perjuangan itu bukan saja selesa hidup, tidur dan lesu, tidak mungkin ada perubahan. Kita tahu tradisi latihan, tadrib, mengasaskan kekuatan yang disebut sebagai kumpulan kukuh para sahabat tentunya dengan kekuatan keimanan dan akhlak dan nilai. Dan ini yang kita faham, guru-guru kita ada di sini, ya, tentang bagaimana ayat-ayat surah-surah awal, Muzammil dan Mudathir, Qum fa'andhir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, itu tidak lain daripada penekanan agar kita bangun dari kealpaan kita. Bangun daripada kecuaian kita, kelemahan kita. Sama ada pimpinan politik, para ulama, sarjana, petani, nelayan, pekerja, harus bangun. Kalau mau adakan, wujudkan perubahan dan tingkatkan dan angkat martabat dan narakat masyarakat kita, kita mesti sedia untuk bawa perubahan. Faham selesa, kekal dengan pahaman lama, tidak mungkin melonjakkan negara dan kekuatan dan ekonomi kita dan masyarakat dan umat ini. Belajarlah dari pengalaman. Janganlah sejarah lama. Sejarah kini dalam negara-negara Islam umumnya. Lesu. Tiada kekuatan. Hilang sikap keberanian untuk melontarkan paham. Dan sikap mempertahankan anak-anak kecil dan wanita yang disepak terajang, dibunuh sesuka hati. Kerana apa? Dia tidak ada kekuatan dalaman. Maka khum fa'anzir warabbaka fakabbir wathiyabaka fatahhir, itu sangat relevan kalau kita membawa perubahan. Kalau tidak semua berbicara, saya dengar daripada masa saya muda di sekolah, ustaz-ustaz membaca, mengingatkan kita dan kita hafal bagaimana harus mengorak langkah dalam perjuangan. Tapi penafsiran ikut minat masing-masing, sentimen masing-masing, tidak mendorong pada perubahan. Semua hafal. Walladzina jahadu fina lana diannahum subulana wa innallaha lam'al muhsinin. Semua. Tetapi apakah benar kita bawa perubahan? Apakah kita buat dengan keyakinan kita? Kita sikap pemanya. Kita bicara jihad, kita kenang Umar Abdul Aziz. Pejuang, khalifah besar. Tetapi ada yang mengatakan kerana waraknya, kerana zuhudnya. Benar. Tetapi dalam negara, jihad Umar itu kerana tata kelolanya. Kerana benci dan menolak rasuah dan kerakusan. Jadi jangan kita rasa lemah dan bosan bila dengar bicara soal tata kelola dengan rasuah. Kerana inilah yang menyebabkan negara kita yang memungkinkan kemartabat, naik kemartabat lebih tinggi, mula merudum. Kerana selesa ulama'nya, sarjananya, pemikirnya, pemimpin politiknya, apatah lagi, selesa sama ada bersekongkol atau merasa lemah untuk menuntut perubahan dan mengizinkan kebobrokan dan kezaliman itu berlaku. Sebab itu, kalau lihat pengalaman daripada Umar bin Aziz, tidak tolak ansur daripada kelola. Tidak tolak ansur daripada diri sendiri dulu. Bila jadi khalifah, tentunya mamak bendaharanya atau perdana menterinya maklumkan apa yang khalifah mahu. Tunjuk segala harta dan emas perak dan berlian dan gandum yang ada. Semua itu hak khalifah. Dan khalifah jawab, ini amanah, bukan hak dia. Bukan hak pribadi dia. Pemimpin, Perdana Menteri ke, Menteri Besar ke, Menteri-menteri harus tahu. Dia pegang amanah untuk mengatur. Bukan hak dia yang dia boleh sakau sesuka hatinya. Ya. Sebab itu saya memohon doa pada saudara dan dukungan Sebab ini, saya tidak akan sanggup menyampaikan ucapan kalau dulu sebagai pendakwah biasa atau Presiden Abim, berani. Tapi sebagai Perdana Menteri, saya bertanggungjawab langsung kerana saya ketua eksekutif negara ini. Bila saya kata saya mesti bawa contoh yang baik, jangan izinkan SACO bermula daripada diri Perdana Menteri, maka saya harus lakukan. Saya faham khalifah dan kekuatan khalifah Abdul Aziz itu dari segi itu. Sebab itu orang bicara, bagaimana mungkin 2 tahun 3 bulan selesaikan masalah kemiskinan Tegar? Itu tidak masuk dalam teori ekonomi, tidak masuk, tidak terpakai. Tak mungkin. Tapi mungkin. Bukan kerana soal pengurusan zakat semata, tetapi pengurusan ekonominya. Dana rakyat itu dana rakyat, dana negara itu dana negara. Baik. Di zaman berikutnya, kita bicara soal Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Saya dengar ramai penceramah, Ustaz, yang mengatakan Salahuddin Al-Ayyubi itu pejuang. Dia berperang. Dia tawan Baitul Maqdis. Iya. Tetapi yang ditinggalkan apa? Bahwa dia itu atur tata kelola yang baik bagi negaranya. Rakyat kasih kerana dia tidak curi harta rakyat. Rakyat kasih kerana masjid-masjid diimarahkan. Diberi ruang bebas untuk belajar. Menggunakan masjid itu beri gedung dan pusat ilmu. Dan mengawal negara supaya jangan diperkotak-katikkan oleh mana-mana kelompok yang memecahkan umat. Memberi ruang perbahasan yang baik. Wacana yang segar. Sebab itu, saya hormat yang saya hadir kerana saya dukung semangat memberikan ruang dan pencerahan yang sepatutnya ada dalam negara kita. Dan kita harus betulkan kalau ada kegelisahan daripada setengah pihak, ya, bahawa perbezaan pendapat, ini yang sebut ikhtilaf. Sebenarnya ummati, tapi saya ingat ikhtilaf ulama pun boleh jadi rahmat kalau dijaga dan dikawal, supaya jangan menjadi pergeseran yang boleh memecahkan. Ini harus ada. Dunia Islam tu semasa hebatnya dulu, itu mengizinkan wacana yang meluas. Yang disebut Baitul Hikmah itu, di mana khalifah itu mendengar pandangan yang berbeda dan perbahasan, pergelutan di kalangan ulama di depan dia. Dan diizinkan. Nah, sebab itu kita harus bawa semangat sedemikian. Yang tidak umpamanya membebankan rakyat untuk bercelaru dan bergaduh, tapi untuk membawa yang saya maksudkan pencerahan. Bagaimana mungkin islah? Bagaimana ada reform kalau tidak ada perbahasan? Yang mana pendekatan lebih baik? Balik kepada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Apa yang tidak ditekankan? Itu saya ada orang kata kelebihan daripada banyak kawan-kawan. Kerana saya ada banyak masa membaca di Sungai Buloh. Jadi apa yang saya boleh perolehi tentang sejarah dan kitab-kitab mengenai Umar bin Aziz, Salahuddin Al-Ayyubi, saya baca sebanyak mungkin. Dan bila dicerakin sejarah secara teliti dan kita telaah betul-betul, rupa-rupanya dia ini sosok yang sangat sederhana. Tidak menampilkan sosok yang keras, tegas ya. Dan tumpuannya itu mengimarahkan masjid sebagai gedung dan pusat ilmu. Kemudian bina kekuatan dalaman. Tadbir urus dengan baik. Sekali lagi tata kelola. Menolak segala kebejatan di kalangan pimpinan yang senang dengan kemewahan dan rasuah. Ditangkas dan begitu keras. Dibina kekuatan itu. Dan di beberapa wilayah keliling, masa itu mula Kurdistan, itu ada yang wilayah-wilayah ini kuasai oleh Kristian, oleh Nasrani. Dan istilah pula kita sebut Nasrani, Kristian jadi masalah bergaduh pula. Maksud saya Nasrani lah istilah asalnya. Tak boleh silap langsung. Baik. Dan dia santuni. Dia bukan yang dianggap sebagai jihad perang terhadap semua orang. Bukan Islam. Tak benar. Sejarah itu palsu. Sejarah itu ialah pertama membina kekuatan dalaman. Kemudian menyantuni semua negara-negara jiran termasuk negara-negara bukan Islam. Sehingga dia bina kekuatan yang hebat. Setelah berapa tahun? 10 tahun. Berapa tahun? 10 tahun. Dia bersabar dengan bijaksana, dengan penuh hikmah, mengatur. Kemudian baru berdepan dengan King Richard the Lionhearted. Raja yang pintar dari Inggris, pertama kali dalam sejarah Inggris, sejarah Eropa, yang mampu menyatukan seluruh kekuatan Eropa untuk perang salib, the Crusades. Dan King Richard the Lionhearted, orangnya pintar, tegas, punya kekuatan ketenteraan yang superior pada ketika itu. Setelah bertarung sekian lama, dikalahkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi kalau kita nak baca sejarah, nak belajar daripada Sultan Salahuddin tentang negara, jangan belajar bab akhir. Ini masalahnya. Ini masalah pendidikan kita dan pendedahan kita. Dan ini juga sebabnya mengapa saya dukung semangat kesediaan untuk meningkatkan kefahaman, berwacana secara segar yang dikatakan a healthy reasoned discourse yang sudah anjurkan. Ya. Kerana ini akan memberikan kefahaman yang lebih mendalam dan tidak hanya secara pantas menghukum. Cepat sangat. Kerana kedangkalan ilmu. Ada. Dan mentaliti yang dikatakan mentaliti fikih. Dia tidak melihat Islam itu secara, bercakap secara Islam itu syumul. Tetapi bila mentaliti itu mentaliti fikih. Salah, betul, haram, halal. Dan itu kalau sambung tak boleh jadi masalah parti juga. Tapi tak apa. Yang saya nak tekankan di sini itu pengalaman Salahuddin Al-Ayyubi. Baik. Saya untuk perjelaskan ini, saya masih ingat. Saya sendiri dengar semasa saya muda dalam abdi. Seorang penceramah yang hanal, pendakwah terkenal. Dia kata, dalam beberapa peperangan, umat Islam tu tewas. Menang semula. Dan dia berikan satu episod yang membingungkan saya. Dia baca ayat, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah. Saya nak terjemah tak berani, takut Tuan Sri kita tak tepat. Tapi maknanya, golongan kecil, fi'ah qalil, yang boleh mengalahkan golongan besar. Biiznillah. Dia contoh sebab apa? Sebab apa mampu memenangkan? Kerana dalam peperangan itu, yang kalah kerana umat Islam, tentera Islam lupa bersugi dan menang selepas bersugi. Mungkin benar, mungkin tak benar. Tapi kan itu kan tidak waras. Ya, jadi ia memberikan gambaran kepada anak muda nak menang perang bersugi. Dia patut beri konteks. Imannya kukuh, akhlaknya baik, ketenteraannya berdisiplin, latihannya kemas, logistiknya handal dan bersugi. Okey lah. Ini sebab tu saya katakan pencerahan itu penting. Kalau tidak kan kita tu dengar-dengar, ya yang lain itu betul ya. Kita maknanya, kita ni lemah betul bersugi, kurang bersugi. Ya. Sebab tu saya kata text and context itu penting. Baik. Baik. Apa yang saya cuba lakukan? Karena bagi saya ini asas. Dan saya tidak boleh nafikan bahawa sementara minat kita tu kira Islam tu meningkat. Yang kita gelombang kebangkitan Islam tu. Tetapi yang nyata juga adalah kedangkalan itu ternyata. Saya terlibat juga dengan Mahad Fikr International Institute of Islamic Thought yang diasaskan oleh marhum Ismail Faruqi dan Syekh Taha Jabir Al-Alwani. Ustaz Usul Fiqh Imam Muhammad bin Saud asalnya. Mereka rumuskan malais of the ummah. Kerusakan kelembaban umat itu kerana kedangkalan ilmunya, kefahamannya. Dan kerana kedangkalan itu, maka kepantasan menghukum itu tepat pantas. Dan menafsirkan itu dengan cara yang mengelirukan. Maka berlaku, kalau pengalaman dalam sejarah di Mesir umpamanya, ada ulama yang bicara tentang Khalid umpamanya. Ulama mazhar. Tapi dia masih keliru sama ada nak ikut Islam yang murni atau nak ikut Barat. Jadi dia tulis min huna nabda, from where do we start, dari mana kita harus bermula. Dia nampak dengan ilmu, dengan teknologi Barat. Nasib baik kita dalam umat Islam ini, dalam kalangan sarjana dan ulama, tidak ketandusan para alim yang cergas dan pintar dan waras. Muncul Muhammad Al-Ghazali, ulama Mesir, ulama Azhar juga, yang menjawab, min huna nabda, our beginning in wisdom. Kita bermula, min huna na'lam. Saya nak uji, tapi nampak, Syekh Hasri tak kata apa, saya pun senyap sikit lah. Tapi nampak dia tak angguk bab tu. Mana ada silap ni. Min huna nabda itu, tulisan awal Khalid, dijawab min huna na'lam. Mesti mula dengan ilmu. Min hula, dan dia kupas ilmu itu dengan hikmah, dengan wisdom. Dan ini tulisan 40-an, 50-an di Mesir yang masih relevan pada kita. Maka sebab itu umpamanya berlaku setelah perbenturan dan pergaduhan sengit dengan setelah pembunuhan dan syahid Imam Hasan al-Banna, timbul pandangan-pandangan yang agak lebih susuk, yang itijahat, yang keras, yang cepat menghukum. Memunculkan orang-orang seperti Syekh Hasan Hudaibi yang menulis tentang doa la qudha. Kita ni pendakwah, jangan cepat dan pantas menghukum. Pantas menghukum itu, pertama silapnya ialah yang menghukum itu bukan kita. Itu tugas qadhi, tugas hakim. Itu dia hukum. Kita ini tugas menjelaskan, mendakwah dan memberikan pandangan. Jadi sebab itu dia jawab, doa la qudha. Yang saya anggap di antara kupasan yang sangat baik untuk generasi muda sehingga sekarang. Sangat relevan dan baik kerana dia berikan penjelasan ini. Dan sebaik saya menerima mandat sebagai Perdana Menteri, saya minta JAKIM segera menerbitkan kitab Syekh Taha Jabir Al-Alwani, Adabul Ikhtilafil Islam. Adab atau etika berbeda pendapat dalam Islam. Dibolehkan. Maknanya kalau ada adab ikhtilaf, maknanya dibolehkan berbeda pendapat dalam Islam. Bukan soal-soal yang qat'i, bukan soal-soal yang basic atau fundamental. Soal-soal furu', soal penafsiran. Dan ini akan membantu. Karena pandangan-pandangan kita yang biasa saya belajar dulu, ada yang didapati tidak betul. Saya masih di Masjid Chok Tok Kun malam-malam belajar, seorang ustaz yang sangat baik. Dia ajar semayang, dia ajar semayang mayat, semua yang basic. Tapi ada juga penafsiran dia yang saya anggap sangat mengelirukan. Umpamanya, bagaimana gerak gempa berlaku? Menurut kitab, kata dia, Muktabar, kitab kuning yang lama, kerana ada lembu yang tanduk jaga dunia di atas tanduknya, dan ada nyamuk yang besar sekali-sekala ketik lembu itu, maka lembu itu bergerak, maka berlakulah gempa bumi. Satu kampung percaya. Saya masuk baru sekolah, saya kata, ish, macam mana ini bertentangan dengan kita belajar. Ya, tapi kata itu dulu. Jangan, Ada orang kata Anwar pilih untuk bagi contoh yang sangat buruk. Tidak. Saya dah sebut tadi, dia ajar saya solat dan saya anggap dia seorang guru yang sangat baik. Tetapi pencerahan itu penting. Itulah relevannya bila kita mengajak dan terus menganjurkan wacana yang segar supaya kita dapat tingkatkan mutu kefahaman dan amal kita. Baik. Selain dari itu, langkah-langkah yang saya kata dalam perjuangan dan jihad dalam negara ini, saya kata tak boleh kita buat perubahan tanpa kita betulkan dulu kerangka besarnya, tata kelolanya. Memimpin ini amanah, taklifun wala tashrif, jangan rompak, jangan jadi keamalan terbiasa. Saya tahu banyak yang tak senang cerita. Saya pun aneh, mana mungkin satu penduduk atau rakyat Malaysia tak suka istilah tata kelola dan rasuah. Dia patut senang untuk menolak amalan ini. Kerana sudah sistemik, saudara. Sistemik ni maknanya sudah berakar dalam sistem. Nak ambil lesen, nak kena tangkap. Panjang cerita, tak boleh saya Perdana Menteri sekarang. Tapi maknanya dia jadi sistemik. Jadi ulin, beli ubat, kontrak ubat, kontrak buat bangunan, sebut saja ada masalah. Jadi tolonglah bagi dukungan untuk kita selamatkan. Dan tidak bermaksud untuk mengenayai. Jadi kalau ini dibetulkan, maka saya umum beberapa hari yang lalu, kita naikkan gaji perkhidmat penjawat awam 15% mulai Disember. Saya boleh agak mesti tepuk. Tapi bagaimana? Hutang 1.5 trilion, defisit 56%. Kita dah turun 5% tahun ini. Dan insyaAllah kita turun lagi tahun depan. Bagaimana boleh? Kerana kita boleh kawal pengurusan kewangan ini. Dan saya yakin insyaAllah ada barakahnya, ada nikmatnya kalau kita betul-betul strict, rigid dalam hal ini. Dan ada, saya ingat orang terima kasih, tak, dia serang lagi. Mana kata ini 15% terbaik, ada yang 35%. Dengarlah dulu. Ya, 15% itu cara umum. Kalau orang itu pendapatan rendah, ada anak muda seorang, dia kata dia dapat allowance hanya RM1,200. Minima RM2,000 sekarang. Maksudnya naik itu 35%. Dia benak lah sungguh sebenarnya. Kalau dia faham, ya. Dan senang? Tak senang. Tahun depan 2025, kos dia itu RM10 bilion lebih untuk bayar. Ada orang kata dengan keadaan hutang macam mana nak bayar? Itu tak apa, kerja Menteri Kewangan. Ya. Tapi saya tak membebankan penjawat awam. Kerana bagaimana kita nak ajak masyarakat? Tingkatkan kefahaman, kerja bersungguh-sungguh. Disiplin polis, disiplin tentera, disiplin. Kalau tidak kita beri ganjaran yang adil kepada mereka. Jadi sebab itu saya bertanggungjawab untuk pastikan ini boleh. Dan yang lain-lain program, saya nak akhiri lah. Perubahan ini termasuklah dalam peruntukan-peruntukan untuk Islam. Ya. Dan orang tanya lagi, memang dikritik juga oleh setengah-setengah yang bukan Islam, yang anggap kita nak paksa mereka belajar 40 hadis. Saya kata tak diwajibkan untuk bukan Islam 40 hadis. Tapi saya nak setiap pelajar di Malaysia, setiap pelajar Islam itu meningkatkan ilmu. Dia baca ada boleh ikhtilaf, sekadar jangan, dia tahu ada orang berbeza pendapat, jangan dia maki. Jangan dia hukum. Itu satu. Keduanya, baca Matan Arba'in, Imam Nawawi, 40 hadis, baca terjemahan, dan yang lebih penting, baca syarahnya. Supaya tingkat kefahaman. Dan tunjuk bagaimana syarahnya juga kadang-kadang berbeda dan diperinci oleh ulama-ulama selepas itu. Tujuannya, meningkatkan tahap kefahaman umat. Ini bagi saya kali pertama dalam sejarah kita di mana diwajibkan semua pelajar Islam di seluruh negara dalam semua bidang menguasai beberapa kitab basic supaya ditingkatkan kefahaman dan tidak hanya buku teks yang menetapkan perkara-perkara basic. Saya sebut tadi yang akhirnya tekankan ialah, baik, itu satu bab. Dalam betul-betul nak memaknai dan menterjemahkan amalan perjuangan atau jihad dalam negara ini, ada beberapa cabaran baru. Kalau kita tidak menguasai AI, artificial intelligence, transformasi digital, kita akan kalah. Kerana dalam semua bidang, pengurusan kerajaan, ketenteraan, polis, immigration, swasta, pertanian, AI akan menguasai. Dan kalau kita tidak menguasai AI, yang menentukan itu ialah orang lain, orang asing, orang barat. Maka kita harus kuasai dan menetapkan supaya nilai AI itu kita tentukan. Semalam, CEO, ketua eksekutif Google, Satya Nadella, Microsoft, Microsoft datang ke Malaysia. Setuju untuk melabur 10.5 bilion ringgit. Saya tanya kepada dia. Saya kata, bagaimana tentang nilai? Sebenarnya sistem kita, agama kita, budaya kita, akhlak kita. Kita tak mau ikut AI yang ditentukan oleh Barat dan Amerika Syarikat. Itu jawab dia. Jawapannya itu pada rakyat Malaysia. Kepada umat Islam yang menguasai bidang itu dan menentukan perisian AI itu ikut iklim dan persekitaran dan kefahaman kita. Bahawa nilai agama, akhlak dan moral itu juga masuk dalam pengertian dan penafsiran AI. Ini seperti komputer juga dulu. Ada orang menentang kerana ada pornografi. Tak terlawan kita. Mesti bina kekuatan dalaman. Ya, supaya menolak kebajatan itu. Samalah dengan AI dan digital. Tapi kenyataan di Malaysia apa sekarang? Minat anak-anak Melayu terutama dari bidang matematik dan sains kian menurun. Kita kekurangan jurutera 30 ribu orang. Penguasaan AI tak tercapai sekiranya kita tidak punya pemikiran asas ini. Maka sementara kita mahu Islam itu dihayati, kerana bukan saja dibicarakan, ya, istajibu lillahi walil rasul iza da'akum lima yuhyikum, maka penghayatan itu akidahnya, akhlaknya dan sistem nilai termasuk dalam menentukan aparat AI, artificial intelligence. So, saudara, saya mohon maaf kalau penyampaian ini tidak memenuhi hasrat sepenuhnya. Ini saya cuba lontarkan dan memberikan dukungan, dan insyaAllah saya akan lakukan apa yang sebaiknya, dan saya percaya untuk mufti dan rakan-rakan boleh terus memberikan pandangan dan nasihat, dan di mana yang wajar untuk saya perbaiki dan laksanakan, insyaAllah saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.